الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون. Subhanallah. Jamaah suri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 27 dan 28 dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tanggapan kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam ketika Nabiullah Nuh dengan sabar dan tekunnya menasihati, mengingatkan kaumnya agar supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaumnya mengatakan, faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi, berkatalah al-mala', yakni tokoh-tokoh orang kafir yang biasanya memang mereka ini merasa hebat, merasa lebih dari bahkan para nabi, lebih dari para nabi menurut mereka, karena dia diberi harta yang lebih banyak, lebih melimpah, kemudian kedudukan dan yang lainnya, dia merasa memiliki itu. Sementara yang diangkat menjadi nabi seorang yang menurut dia biasa-biasa saja, seperti dalam ayat ini. Berkata malak, yaitu ru'us al-kufar, tokoh-tokoh orang kafir. Dari kaumnya Nuh alaihi salatu wasallam, ma naraka illa basyaran mislana. Wahai Nuh, kami tidak melihat engkau kecuali manusia sama seperti kau. Kami, engkau bukan malaikat. Apa bedanya engkau dengan kami? Kalau memang Allah menginginkan untuk kami mendapat petunjuk, kenapa Allah tidak memberikan kami juga wahyu sama seperti memberikannya kepada engkau? Lah, apa bedanya kami dengan engkau? Barakallahu fikum. Ma naraka illa basyaran mislana. Kami tidak melihat engkau kecuali manusia sama seperti kami. Kenapa bisa engkau diberi wahyu, kami tidak? Itu pertama alasan kenapa mereka tidak mau mengikuti Rasul. Barakallahu alaikum. Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang mencipta, Allah pula yang memilih siapa di antara hamba-hambanya yang akan dijadikan rasul. Bukan pilihan kita, bukan maunya kita, bukan maunya para nabi untuk jadi nabi, bukan. Barakallahu fikum. Tapi memang itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i. Alasan gitu, Pak. Dan tidak ada yang kami lihat dari orang-orang yang mengikuti engkau kecuali orang-orang pinggiran, orang-orang rendahan, kurang pendidikan, yakni orang-orang yang tidak dianggap di tengah-tengah masyarakatnya. Menurut mereka, yakni orang-orang bukan orang-orang terkenal, bukan orang-orang yang dipandang yang mengikuti Rasul itu. Dan memang demikianlah. Barakallahu fikum, alasan mereka. Mereka mengatakan, ah yang mengikuti engkau itu wahai Nuh orang-orang yang bodoh. Tidak banyak pikir tentang masalah ini, masalah itu. Tidak banyak pertimbangan, tidak banyak ini dan itu. Barakallahu fikum. Sehingga yang mengikuti engkau cuma orang bodoh, orang dungu. Subhanallah. Yang namanya petunjuk, kalau memang itu telah masuk ke dalam hati seorang, memang tidak lagi banyak pertimbangan. Barakallahu fikum. Mau orang cerdas, mau dikata orang bodoh, mau dikatakan orang kaya, mau dikatakan barakallahu fikum orang miskin, kalau hidayah telah masuk ke dalam hatinya, memang dia tidak pikir panjang memang. Justru yang suka pikir-pikir panjang ini, ujung-ujungnya juga dia tidak akan menerima. Dia akan memperhitungkan, bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti begini, dan seterusnya. La haula wala illa billah. Ujung-ujungnya dia masih tetap lebih mengunggulkan, lebih mengutamakan urusan dunianya ketimbang urusan akhiratnya. La haula wala illa billah. Ini yang kedua, dia mengatakan wa man raqat tabaka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'i. Hiraqal. Hiraqal bertanya kepada Abu Sufyan pada saat itu. Yang Abu Sufyan masih dalam kondisi musyrik kafir. Barakallahu fiik. Herakl raja Romawi pada saat itu mengatakan, bertanya, ini orang yang ngaku jadi nabi ini di negeri kalian, yang mengikutinya siapa? Apakah orang terpandang atau orang-orang yang dianggap tidak terpandang? Kata Herakl, kata Abu Sufyan, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang dibawa ini, orang-orang yang dianggap rendahan. Kata Herakl, wa kadzalika atba'ul anbiya. Dan memang begitulah pengikut para nabi. Barakallahu fikum. Begitulah pengikut para nabi, orang-orang yang dibawa. Barakallahu fikum. Bukan berarti tidak ada dari kalangan orang-orang yang hebat dalam orang dalam artian memiliki kedudukan, memiliki kekayaan. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakatnya, lebih banyak mereka-mereka ini. Seperti Bilal mungkin menurut mereka, Ammar bin Yasir, Khabbab, dan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Dan tetap semangat Rasulullah SAW untuk mengajak dan mendakwai orang-orang pembesarnya. Baik. Dari kalangan orang Quraisy, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan raja-raja dikirimi surat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kalau para raja, para penguasa, para tokoh ini masuk Islam, maka orang-orang yang ada di bawahnya pun akan masuk Islam. Baik, masya Allah. Sebagaimana seorang kepala kabilah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dari kambing-kambing. Oh, dengan gembira dan bahagianya dia pulang ke kampung halamannya membawa kambing yang begitu banyak yang diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil mengajak kaumnya semuanya masuk Islam dengan mengatakan, ya qawm aslimu aslimu fa inna muhammadan yu'til ata'aman la yakhshal faqr. Mari masuk semua ke dalam Islam karena Muhammad memberikan pemberian yang sepertinya dia tidak pernah takut kemiskinan. Maka umatnya pun, kaumnya pun masuk Islam semuanya. Baik. Di antara mereka mengatakan, waktu itu kami tidak menginginkan kecuali harta. Setelah kami masuk Islam, ternyata Islam itu luar biasa sehingga kita tidak lagi peduli dengan harta. Tapi berbalik kondisinya. Jadi nikmatul iman, nikmatul Islam dia rasakan begitu indahnya, begitu nikmatnya. Barakallahu fiik. Wala haula wa illa billah. Jadi ini yang dikatakan oleh orang-orang yang menganggap dirinya hebat, kaya, berlimpah, meremehkan pengikut-pengikut Rasul bahwa yang mengikutinya hanya orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, baik. Wa ma nara lakum 'alaina min fadl. Baik. Kami tidak melihat engkau memiliki keutamaan di atas kami. Masalah harta, engkau juga tidak memiliki harta banyak. Barakallahu fiik. Baik. Kedudukan juga engkau cuma biasa-biasa saja. Baik. Dan seterusnya. Ini yang menjadi barakallahu fiikum penghalang bagi mereka untuk tidak mengikuti para rasul. Meremehkan rasul, meremehkan orang-orang yang mengikuti rasul. Barakallahu fiikum. La haula quwwata illa billah. Baik. Sama, yakni kebanyakan kondisinya seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, alam tara ilal mala'i min ba'di Musa. Baik. Itu qalu. Baik. Linabi lahum ba'ath lana malikan muqatil fi sabilillah. Alasan kaum itu untuk tidak mau mengikuti nabi yang diutus ini, ibathana malikan muqatil, tidak mau mengikuti raja ini, seorang yang diangkat menjadi raja. Baik. Bagaimana bisa dia katanya menjadi raja? Baik. Dia juga tidak memiliki kedudukan, dia juga tidak memiliki walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak diberi kelapangan dalam bentuk harta, duit. Karena ini kebanyakan ukuran orang. Ukuran orang ini kemuliaan itu diukur dengan apa? Banyaknya harta dan tingginya kedudukan, kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Kalau tidak dimiliki ini ya dianggap rendahan, orang pinggiran. Baik. Padahal ada sesuatu yang lebih dari itu. Adalah bastatan fil ilmi wal jism. Kemampuan dan kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang dalam bentuk fisik dan kecerdasan. Barakallahu fiikum. Fisik yang kuat, kecerdasan yang luar biasa. Baik. Kelebihan dan kemampuan ini bisa menggerakkan orang. Barakallahu fiikum. Bisa mempengaruhi orang. Masya Allah. Ini tiga alasan sehingga mereka tidak mengikuti Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam. Wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin. Bahkan kami menganggap melihat kalian ini adalah orang-orang pendusta. Baik. Maka Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam berkata kepada kaumnya, "Ya qaum, araitum in kuntu ala bayyinatin min Rabbi?" Bagaimana pendapat kalian? Jika betul aku ini adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, aku di atas petunjuk, di atas keterangan dari Rabbku. Wa atani rahmatan min indihi, dan Allah mendatangkan kepada aku rahmat dari sisinya, yaitu kenabian, kerasulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, amanah, risalah. Baik. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ummiyat alaikum, kemudian kalian buta terhadap itu. Barakallahu fikum. Kalian tidak mau tahu tentang itu. Kalian masa bodoh. Baik, kalian lebih tertipu dengan apa? Dengan kehidupan dunia kalian ketimbang urusan akhirat kalian. Fa'umiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihu. Apakah kami akan memaksa kalian untuk mengikutinya, mengikuti kebenaran ini sementara kalian sendiri tidak suka? Barakallahu fiikum. La haula wa la quwwata illa billah. Di sini dikatakan oleh barakallahu fikum, para ulama kita dalam tafsirannya, fahal yasihu an nulzimakum iyyaha bil ikrahi wa antum ja'iluna biha, apakah kami harus memaksa kalian sementara kalian tidak mengimaninya, tidak membenarkannya? Kita tidak akan pernah melakukan la naf'alu dzalika walakin nakilu amrakum ila Allah hatta yaqdi fi amrikum ma yasha. Akan tetapi kita serahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian menanti, kami pun menanti apa yang Allah tetapkan di antara kita. Barakallahu fikum. Ini dua ayat yang mengingatkan kita tentang barakallahu fikum perjuangan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam dan penentangan kaumnya dan alasan-alasan mereka yang sebenarnya tidak masuk akal. Barakallahu fikum. Baik. Sudah terbantahkan semua alasan itu. Masya Allah. Dan agama ini ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ikraha bid-din qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Barakallahu fikum. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Allah pilih. Ilahuna subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.